Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita lanjutkan kajian adda wa dawa. Sebelumnya kita telah membahas hadis yang disebutkan dalam At-Tirmidzi, yakhruju fi akhiriz zaman qaumun yaqtiluna dunya bid-din. Maka kita sekarang masuk ke pembahasan atau masuk ke athar yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي. Ini adalah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. Akan ada nanti suatu saat zaman, suatu masa, la yabqa minal islami illa smuh, yang mana tidak tersisa lagi dari Islam selain cuman namanya saja. Jadi Islam tinggal namanya doang pada waktunya nanti. Wala minal qur'ani illa rasmuh, tidak tersisa dari Quran, Al-Quran, melainkan sebatas apa? Sebatas tulisannya saja, rasmnya saja. Kemudian masajiduhum yawma idzin amirah, masjid-masjid kaum muslimin pada saat itu amirah. Amirah itu makmur, tegak, apa, megah. Masjid-masjid megah. Ya, sekarang masjid-masjid termasuk megah enggak? Dibandingkan zaman Nabi pastinya jauh, jauh, jauh banget, jauh. Megah sekali. Ya. Kemudian meskipun begitu, wahiya kharabun minal huda, tetapi kosong akan petunjuk. Kosong akan petunjuk. Ulama'uhum syarrun min syarru man tahta adimis sama. Ulama mereka ketika itu adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di kolong langit. Allahu musta'an. Minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud. Fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Jadi fitnah itu muncul dari mereka. Imma, satu, disebabkan mereka memakai libas, memakai pakaian ilmu, tapi yang mereka tawarkan adalah kejahilan. Itu fitnah. Karena di balik itu ada khida', penipuan, dan penipuan itu kan termasuk bagian dari fitnah. Atau imma kedua, mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal mereka begitu. Maka ini termasuk juga fitnah yang muncul dari mereka. Atau yang ketiga juga bisa dikatakan, yaitu fatwa-fatwa yang mereka tuturkan itu fatwa sesuai hawa nafsu. Ini juga fitnah. Semua fatwa yang didasari hawa nafsu maka pasti menjadi fitnah dan menyebarkan fitnah. Ada salah satu gus-gus itu bilang orang-orang dulu, para wali dulu itu susah payah mengislamkan orang. Ini malah zaman sekarang ada orang ada yang suka memurtadkan orang gara-gara tidak suka tahlilan. Kita bilang, Gus, Gus, emang siapa yang murtadin orang? Ya kan? Padahal katanya nih Pak Gus-Gus ini para pinter gitu loh katanya. Kalau emang benar itu ngomong kayak gitu, nggak ada yang kita siap. Apakah gara-gara tahlilan terus orang jadi musyrik? Nggak pernah, nggak ada di antara kita tuh yang mengkafirkan pelaku tahlilan, dikafirin gitu aja, nggak ada. Tahlilan ya antum, kafir dong. Nggak ada. Imam masjid, tanya dulu, imam masjid tahlilan nggak? Kenapa? Kalau kena azan saya enggak mau sholat. Kenapa? Kafir. Enggak ada kayak gitu. Ya. Dikira kita mengeluarkan orang Islam dari agamanya gitu gara-gara dia tahlilan? Enggak. Gara-gara kalimat-kalimat seperti ini dari sebagian gus-gus ini atau sebagian gus ya, nggak banyak lah insyaallah. Gara-gara kalimat seperti ini yang tersebar di mana-mana, akhirnya mindset orang-orang banyak yang mengatakan, wah Wahabi itu mengkafirkan pelaku tahlilan. Lihat tuh kan fitnah jadinya. Fitnah dalam artian selain tuduhan palsu juga menjadi apa, pencegah dakwah sunnah gitu loh. Penghambat. Tapi insyaallah semoga makar mereka Allah redam ya. Wa fihim ta'ud, dan fitnah itu juga akan kembali kepada mereka. Ini kembali kepada mereka satu imma, satu. Maksudnya adalah dosanya kembali ke mereka. Iya. Semua dosa fitnah itu kembali kepada pengucap pertama yang menyebarnya, itu pasti. Ya. Atau kembali kepada mereka yang kedua, madarat duniawinya akan kembali kepada mereka. Banyak dari ulama su yang mendapatkan harta untuk dimakan dari fitnah yang mereka sebar, banyak. Ya, tetapi harta-harta tersebut akan menjadi bala buat keluarganya. Anak-anaknya bengal misalnya. Atau dia rakus akan harta. Nah, itu sudah menjadi fitnah yang kembali pada dirinya. A'udzubillahi minzalik. Wa dzakara min hadithi Samaki bin Harb an Abi Rahman bin Abdullah bin Mas'ud an abih qala idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin adzina Allahu bihalakiha. Jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri, di suatu daerah, berarti Allah telah mengizinkan kebinasaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan rahmat kepada Bapak Anies Baswedan ya, yang dengan kebaikannya dan juga dengan izin Allah semuanya ini, ya sebenarnya beberapa usaha perzinahan atau lokalisasi atau yang menjurus kepadanya itu ditutup ya. Mungkin tidak komplit, tetapi ini suatu gebrakan yang sebenarnya kalau antum perhatikan, orang-orang kafir itu mulai gentar sekarang. Kerasa gak? Mulai kicep. Itulah ikhwah. Dan semoga Allah berikan bimbingan kepada apa, seluruh kaum muslimin dan juga seluruh penguasa negeri ini ya. Ada contoh di sini yang gamblang ya, masya Allah. Semoga Allah rahmati beliau. Kalau memang ternyata misal ini kita bukan masalah politik murni ya, tapi kita mendoakan orang-orang baik. Kalau memang menjadi penguasa negeri ini kelak, baik wakilnya atau presidennya adalah kebaikan dan tidak menjadi lahan fitnah bagi beliau, maka kita doakan semoga Allah mudahkan. Tetapi jika menjadi presiden atau wakilnya mengubah prinsip beliau dan menjadi fitnah buat beliau, maka kita mohon pada Allah, semoga Allah gantikan yang lebih afdal. Ya, karena kasihan ada orang yang tadinya sebelum menjadi atas itu masya Allah, tapi ketika sudah di atas maka kesulitan dia untuk menahan fitnah ya. Jadi ada kuliah negeri ini adalah negeri yang akan Allah jaga insya Allah ya, asal dengan syarat masyarakatnya ini menghindari zina, riba dan semisalnya. Jika zina dan riba ini zahara, lihat zahara di sini berarti kan apa, tampak, bukan sesuatu yang disembunyi-sembunyikan lagi gitu loh. Sekarang riba nampak gak? Dimana-mana riba itu. Sampai cicilan motor di pinggir jalan ya, kredit motor dimulai dari 50 ribu. Dan antum bisa boyong itu motor 50 ribu. Cicilan pertamanya di Bekasi, di Bekasi nih sekarang. Dulu waktu anak masih di Jakarta tinggalnya, pergi ke Bekasi sama driver, ngelihat cicil motor dia start from 50 ribu. Dan itu stand motor itu di pinggir jalan, motor bejibun itu. Mulai dari 50 ribu, anda gak tahu 50 ribu ini biaya administrasi atau apa, Tapi ini menunjukkan mereka mempermudah riba, gitu loh. Gak mungkin orang ini gak pakai riba, gak mungkin. Bunga dari 5.000 pak, gak ada riba. Gak ada manusia kayak gitu. Pasti mereka pengen kayak gitu karena pengen merenggut keuntungan dari kort, dari jual beli non tunai, ya kan? Zina, zahir tidak zina itu. Sekarang di YouTube sudah banyak sekali yang menjurus dan zahir dan tidak tahu malu dan seterusnya. Kalau sudah di suatu kampung daerah ya itu tersohor kayak gitu, sesuatu yang tidak apa ya, tidak dianggap tabu lah, maka Allah akan izinkan kehancurannya. Wa min marasilil hasan, di antara mursal, hadis-hadis mursal dari Al-Hasan Al-Basri dikatakan, "Idza adhharan nasu al-ilma wa dayya'ul amal." Nah, jika orang-orang sudah mulai menzahirkan ilmu, menampakkan ilmu, namun mengabaikan amal, menyia-nyiakan amal. Jadi ilmu itu ditampakkan. Ini yang harus hati-hati untuk kita di zaman sekarang. Ilmu ini sudah zahir. Thulabul ilm sudah banyak. Antum lihat di media sosial, banyak dari penuntut ilmu sudah mulai berbicara. Banyak bikin artikel, tulisan, pendapat dan seterusnya dari status-status mereka. Tapi yang lebih harus betul-betul sekarang diperhatikan yaitu masalah wadhayya'ul amal, disia-siakan amalan. Kita punya teman-teman dan juga jangan-jangan diri kita sendiri. Untuk masalah nahwu luar biasa. Detail. Masalah fiqih, perbandingan antar madhab, fiqih ya. Kemudian detail dalam tafri' al-masail. Masalah khilafiyah dan seterusnya. Itu luar biasa. Tapi Anda melihat sendiri bahwasanya anak-anak ini untuk beramal susah. Ikhwan dai-dai ini mengamalkan itu susah. Ya. Ada kata Allah Azza wa Jalla, "Alhaakumut takatsur." Sikap berbanyak-banyak itu telah membuat kalian lalai. Dan di antara bentuknya disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab lain di Al-Fawaid dan juga di kitab Ad-Dawa mungkin, yaitu bahwasanya di antara bentuk takatsur, at-takatsur fil ilm. Seperti apa at-takatsur fil ilm? At-takatsur fil ilm itu adalah antum memperbanyak ilmu betul-betul, tetapi untuk pengamalannya itu kurang. Jadi pengamalannya kurang. Minus bahkan kadang-kadang. Boleh jadi di zaman sekarang antum akan melihat seorang pemuda, dai muda yang allamah, syekh, masya Allah, dia luar biasa ilmunya, masya Allah. Tapi ketika antum melihat kesehariannya, seperti tidak punya amalan. Takatsur fil ilm. Ya. Dan mungkin antum melihat tulisan-tulisan beberapa penuntut ilmu bisa mencabangkan masalah fiqih ini, kemudian bisa mentarjih ini, bahkan bisa mentahdzir fulan dan seterusnya. Tapi kalau antum lihat amalan dia apa? Enggak ada amalannya, khalas. Ya amalannya itu aja. Mentahdzir atau merinci masalah-masalah ilmu yang tidak begitu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi, idza adhharan nasu al-ilma wa dayya'ul amal. Orang-orang sudah menampakkan ilmu tapi mereka menyia-nyiakan amalan, enggan beramal. Wa tahabbu bil alsun, dan mereka saling mengatakan cinta dengan lidah-lidah mereka. Ngerti maksudnya ini? Tahabbu bil alsun. Mereka cuma bilang I love you doang tapi dengan lisan saja. Sementara tabaghadu bil qulub. Mereka saling membenci dengan kalbu mereka. Ini kira-kira ada gak kayak gini, Khan? Apalagi orang-orang yang haus kekuasaan. Antum lihat mereka itu ketika berkoalisi, tahabu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Anda yakin sekali itu. Koalisi-koalisi antar partai itu permainan dunia semua yang tidak apa ya. Kalau antum ada di sana, antum akan melihat dibandingkan dengan majlis ilmu atau dibandingkan dengan orang jujur, antum akan sesuatu yang bikin muntah kemunafikan, ya, yang dulunya dianggap bermusuhan atau digadang-gadangkan bakal bermusuhan, akhirnya saling mencintai satu sama lain, tapi masing-masing demi kepentingan pribadi dan dunianya, gak ada demi kepentingan akhirat kecuali yang Allah rahmati. Tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Atau jangan kira ketika ada konferensi partai, ada yel-yel antar partai dengan bendera hizbiyah mereka, kemudian kita serukan gini-gini ya Pak dan seterusnya, ya, dengan demonstrasi yang luar biasa. Ya, kemudian ayo kita koalisi dengan partai ini biar terangkat dia nanti. Kabinet-kabinet kita juga ada nanti yang tersusupi di DPR dan semisalnya. Tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Ya, ada yang juga yang sebaliknya. Tabaghadu bil alsun wa tahabbu bil qulub. Gubernur ini dijelek-jelekan oleh partainya sendiri. Ya. Skenario sandiwara. Gua pantas ini. Main media sosial mulu ini, ya. Tapi di balik itu sebenarnya tahabbu bil qulub. Itulah panggung sandiwara. Ini semua ini sandiwara. Ya, lihat idza adhara an-nasu al-ilma wa dayya'ul 'amal. Ini sandiwara. Orang yang menampakkan ilmu dan dia malas beramal, pasti itu ahli sandiwara di mimbar dakwah. Wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub, ini juga sandiwara, biasa di mimbar politik. Ya, biasa di mimbar politik. Atau sebaliknya. Tabaghadu bil alsun wa tahabbu bil qulub, ini juga di mimbar politik biasanya. Biasanya di mimbar duniawi. Tidak ada orang yang berukhuwah Islamiyah dengan ilmu, dengan amal soleh sesuai sunnah, hanya menzahirkan ilmu dan enggak mau beramal, enggak kayak gitu. Dan apa namanya? Hanya ngomong di lidah kok, "Uhibbuka fillah, barakallahu fik." Tapi hatinya itu enggak, itu bukan ukhuwah yang benar. Tapi ukhuwah yang benar adalah kita sama-sama ayo zahirkan ilmu dan kita sama-sama ayo kita beramal. Artinya amalan ala dengan antum itu sama, gitu loh. Jangan misalnya anda memang dai, anda baca buku, anda pengen antum baca kitab juga. Anda sholat duha, antum juga sholat duha lah. Ya kan gitu? Apa bedanya gitu lah? Kita sama-sama gitu. Enggak ada bedanya di sini antum ustaz dengan talib, enggak ada. Anak qiyamulail, antum qiyamulail juga. Jangan kemudian antum enggak qiyamulail, akhi. Enggak. Itu khusus untuk ustaz aja. Enggak ada kayak gitu. Semua qiyamulail. Ya kan? Kemudian kalau misalnya anda katakan uhibbuka fillah, itu bukan karena basa-basi mujamalah, karena antum punya fulus banyak atau baru gajian di awal bulan, enggak. Tapi memang uhibbuka fillah. Iya. Dan antum akan lihat majelis-majelis ilmu yang di dalamnya memang saling mencintai karena Allah, tidak ada tabaghud bil qulub, antum kerasa banget insyaallah. Dan ilmu itu mudah ngeresep di majelis seperti itu. Coba kalau di majelis yang heterogen. Ada hizbi fulan, ada dari partai fulan, ada dari ini, dari itu, dari ya pokoknya semua makhlukat itu ada di situ. Ya. Ustadznya juga kan harus hati-hati ngomong. Meleset sedikit, kesinggung satu. Tuh, kayak enak kan majlis kayak gitu? Karena apa? Mereka kelihatannya tahabbu bil alsun, tetapi ada masing-masing gontok-gontokan sebenarnya. Ada juga musuhnya yang awas lo, lihat ya, kepleset sedikit gue expose lo. Ada juga yang nungguin gitu. Tuh lihat, enggak enak. Wa taqata'u al-arham, dan kalian saling memutus tali rahim. Memutus tali rahim, maka apa kemudian balasannya? La'anahumullahu 'inda dzalika. Ya, mereka karena mereka hanya mengucapkan cinta dengan lidah doang, tapi hati itu saling membenci satu sama lain, dan bahkan memutus tali rahim, maka Allah melaknat mereka karena itu. Fa'asammahum wa'ama absarahum. Maka saat itu Allah menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan mereka. Taib, wa fi sunani Ibn Majah amin hadith Abdullah bin Amr Umar bin Khattab qal kuntu 'ashira 'ashrati rahtin minal muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi. Aku adalah orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Maka pada saat itu Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin sekalian, khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara dan semoga aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara berikut dan semoga kalian tidak mengalaminya." Apa itu? Ma zaharat al-fahishatu fi qamin hatta a'lanu biha illa betulu bitawaini wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tampak perbuatan keji atau zina pada suatu kaum sampai-sampai fahisha di sini zina, sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa berbagai wabah taun dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Dan hadis ini ikhwan dijadikan dalil dan hujah oleh sebagian rekan yang memang mereka menganggap diantara penyebab COVID adalah tersebarnya zina. Ya mungkin benar, wallahu a'lam. Kemudian itu pertama, itu masalah zina. Yang kedua, wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa betulu bisinina wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan. Ini dia nih. Yang pertama tadi relevan mungkin insyaallah apa yang terjadi di tentang COVID dan seterusnya itu karena orang-orang mulai menzahirkan zina atau fahisyah, kekejian. Yang kedua ini juga sangat relevan. Tidaklah ada suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Ya. Ada teksnya enggak ini? Ada. Mengurangi takaran dan timbangan. Mikyal, mikyal, takaran, mizan, timbangan. Ya, itu bedanya, kan? Kalau mikyal itu kan takaran apa ya? Kayak massa gitu ya. Tapi kalau mizan itu kan berat. Beda ya? Kalau minyak wangi masuk kemana? Takaran, ya? Minyak yang spesifik biasa air-air cairan-cairan takaran mikyal. Beras? Takaran, bisa takaran ya? Ah. Orang? Posyandu ditimbang, dapat kacang hijau. Jadi bisa dikurangi itu mikyal dan mizan. Misal, bahkan ini kan mikyal maksudnya. Ini takaran ini. Ini 12 mili. Ana lagi promo. Enggak, ini hadis Nabi ya. Ini 12 mili, ikhwan. Oke. Nah, kita ini harus dalam masalah ini bibit atau bukan, gitu kan? Pembeli nanya, ini bibit bukan? Kita bilang ini bibit. Tapi kita campur takarannya dengan solviol misalnya. Ya. Masuk enggak ke hadis ini? Wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizan. Ya, anda terusin dulu. Illa betul bisinina wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran atau timbangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun, panceklik dan penguasa yang zalim. Mungkin kalau kekeringan bertahun-tahun kita enggak dapat, alhamdulillah ya. Ya kan? Orang baru tadi malam hujan, Pak. Panceklik sebagian dari tanah Indonesia ada, ya. cuman enggak seperti Arab gitu kan. Tapi penguasa yang zalim enggak usah ditanya pokoknya ya. Enggak enak ngomongnya ya. Iya. Ternyata sebabnya di antaranya adalah tanqis atau naqs fil mikyal wal mizan. Dan ini bab yang wasi' jiddan ikhwan. Bab yang sangat-sangat luas. Lebih-lebih masalah mikyal dan mizan itu sesuatu yang keseharian kita. Dalam akad jual beli kita kan ada kaitannya dengan mikyal mizan, ada. Beras, minyak goreng, ya. Nah. Oke, yang relevan sekarang yang deket temanin parfum misalnya. Biasanya jual ini 80.000 sih. 12 mili misalnya. Bibit. Anda bilang bibit. Kalau Anda bilang bibit berarti harus bibit dan 12 mili, plek gitu loh. Tapi kalau misalnya dikurangin takarannya, nah ini dia. Muskilah. Nah, dikurangin takaran, imma dikurangin, memang dikurangin fisiknya, betul dikurangin takarannya, atau imma dikurangin di sini adalah dikurangin zat bibitnya, ditambah dengan campahan, campuran. Dan Anda enggak ngomong kalau ini campuran. Orang ini bibit masuk ke dalam sini, ikhwan. Hal yang kecil loh. Kena. Hal yang kecil loh. Artinya 12 mili plus campuran tadi gitu. Enggak, 12. Ini kan ini 12 mili nih. Ini segini sebetulnya. Anda bilang ini bibit. Anda bohong. Ini 10 mili bibit, 2 mili campuran solviol. Memang enggak jauh kualitasnya, betul enggak jauh. Tetapi tetap itu merupakan bentuk naqs fil mikyal dan kadzib dalam bayi, enggak berkah dan enggak halal. Ya. Ada yang mesen kemarin, misal ana kasih contoh aja. Kita punya aroma misalnya ini sebagai contoh real ya, ana enggak lagi jualan, tapi kalau antum mau beli enggak apa-apa. Misalnya nama ana punya versi asli bibit dan semua bibit gaharu, misal gaharu mawar misalnya. Versi bibit asli dari Saudi, oke? Okay? Harganya beda. 80.000 per botol ini misalnya. Dan ternyata di Indonesia ana juga punya produk yang ana beli kulakan gaharu mawar juga tapi versi Indonesia dan lebih murah 3 kali lipat. Misal kemarin ada yang beli itu, gaharu mawar 12 mili. Waduh. 12 mili yang bibit yang asli Saudi kita enggak punya. Udah habis. Apa maksudnya yang ada paling botol-botol 6 mili dan seterusnya. Ada tim nanya, gimana Sat? Apa kita pakai gaharu mawar yang versi biasa refill aja biasa Indonesia? Jangan. Walaupun bisa benar 12 mili. Tapi harganya jauh gak? Jauh. Dan yang Anda jualkan kan versi Saudi. Anda bilang ke konsumennya. Maka kalau Anda pakai bibit versi Indonesia, ini masuk ke dalam semakna dengan hadis ini. Masuk. Karena ini sama dengan mengurangi, bukan mungkin bukan takaran, bukan beratnya dikurangin. Speknya yang memang dikurangin. Dan hal seperti itu termasuk apa? Penyebab penguasa itu jadi zalim. Arti lainnya, kezaliman penguasa itu di antara sebabnya adalah rakyatnya koruptor dan menipu. Dan itu adalah sesuatu yang jamak terjadi di mana-mana di Indonesia. Kalau mau disadarin ya, tapi banyak orang enggak sadar. Tambahan berikutnya dan ini bisa juga banyak nih. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i falaulal bahaim lam yumtaru. Jangan-jangan hujan semalam itu memang buat bekicot supaya senang, buat ikan-ikan cere di sekitaran Radian sama Jati Murni ya, bukan buat orang-orangnya. Jangan-jangan karena betapa banyaknya yang tidak membayar zakat mal, bukan zakat fitr. Zakat fitr itu rame semua orang ya, alhamdulillah. Zakat fitr kan bisa satu kepala keluarga mendanai satu keluarga bisa. Tapi kalau zakat mal itu individual. Ya. Banyak sekarang yang tidak mau berzakat. Antum tanya aja pada para pengusaha. Taib, pengusaha kelontong berapa modalnya kira-kira? Kira-kira berapa? Kelontong itu bikin udah modal kelontong berapa? Ada yang paham di sini? 50 juta. Kalau gedean dikit? Gedean dikit? Cepek. Taib, dengan dia bermodal cepek, itu kan udah masuk ke dalam zakat perdagangan. Taib, oke. Okay. Dia pakai inventaris kan, etalase, pagernya, ininya, oke. Okay. Habis pagernya semua itu 10 juta, berarti kan 90 juta modal dia. Nanti kemudian 10, soal dari 90 juta itu kan akan ada, itu kan udah capai nisab. Sekarang kira-kira emas itu kalau untuk nisab zakat sekarang 86 juta kali ya, sekitar itu, kira-kira itulah. Ya berubah-ubah ya. Nah, setahun kemudian haul. Dia hitung itu berapa sekarang yang tersisa dan juga labanya. Labanya berapa? Barang yang ada dan labanya, modal ada dan labanya berapa? Semua dikalkulasikan. Itu kalau memang dia punya sendiri itu uang. Adapun kalau misal dia pakai investor dan itu bukan uang dia, bukan barang dia, maka insya Allah tidak. Tapi investor tersebut zakat di tempat masing-masing. Paham gak Ikhwan disini? Memodal. Misalnya buka warung kelontong. Ya. Pakai investor 50 juta, Pak Usman 50 juta, Pak Ali. Karena ini bukan uang Ana. Barang juga bukan barang milik Ana. Ana cuma sebagai pengelola ya. Apakah Ana yang zakat? Bukan. Itu yang lebih tepat. Yang zakat siapa? Modal masing-masing kalau mereka punya uang tabungan sendiri 100 juta. Di Ana ada 50 juta modal. Makanya udah gabungin itu urusan masing-masing, bukan urusan Ana gitu. Gitu ya. Nah, maka kalau misalnya mereka menolak membayar zakat dari harta yang mereka miliki, curahan air dari langit akan ditahan. Bahkan sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya tidak akan turun hujan kepada mereka. Ya, jadi jangan-jangan hujan itu bukan buat manusianya sebenarnya, tapi buat binatang, kasihan. Wala khafara qaumun ala ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Dan tidaklah suatu kaum melanggar janji melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Ya. Fa akhadhu ba'dhu ma fi aydihim. Maka mereka kemudian mengambil sebagai musuh-musuh itu kemudian mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para imam. Imam ini bisa penguasa atau ulama. Tidaklah para imam mengabaikan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Ini bisa dikatakan kalau memang hadis ini sahih dan insyaallah ini hadis sahih. Di antara penyebab perselisihan banyak para asatidzah dari berbagai kelompok adalah karena apa? Pertama, tidak dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, karena ada tendensi duniawi masing-masing. Gitu. Ya. Seandainya para ulama ini dari berbagai firqah itu mau kembali ke kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada tendensi dunia dengan ilmu mereka, maka akan bersatu dengan izin Allah Ta'ala. Begitu ya, Ikhwan. Pak Ade, silakan tadi pertanyaan Pak Ade. Ustaz, tadi kalau Ikhwan sudah nazar ke Ahwat. Ikhwan sudah nazar ke Ahwat. Kan sudah lihat tadi, Ustaz. Sudah lihat. Wajahnya kan dibuka cadarnya gitu. Iya. Kan? Ada juga bisa lihat rambutnya. Iya. Kemudian batal melamar, batal nikah gimana? Oke. Okay. Ya, jadi apa bagaimana kalau misalnya seorang pria sudah nazar melihat rambutnya bahkan, namun kemudian dikatakan batal nikahnya. Pertama, hukum asal nazar Emang udahan? Hukum asal nazar itu haram. Ya, haram. Kecuali bagi yang memang ada niatan untuk menikah dengannya. Nah, ini. Ya, hukum asal nazar itu haram kecuali bagi yang ada niatan untuk menikah dengannya. Bukan ada niatan menikah tok. Baru niatan, Pak. Niatan di sini enggak mesti bakal nikah gitu loh. Ya, misalnya. Misalnya ada janda fulan. Ya, kan biasa kayak gitu ceritanya. Antum pengen. Ya, karena antum sering dengar kebaikan-kebaikannya. Ah, udah bismillah dah. Nah, ini ya boleh nazar. Tapi emang ada keinginan untuk menikah dengannya. Gitu ya? Awas. Ini bukan karena ada yang enggak suka kan anak ngomong janda. Enggak ada yang hina dari janda itu. Baik, kemudian udah terangkan insyaallah enggak perlu itu, enggak apa-apa. Kemudian apa? Saya mana tadi kita? Niat mau melamar. Oke. Mau nazar dulu. Karena selama ini mungkin belum pernah melihat wajahnya, baru mendengar kebaikannya. Atau pernah melihat wajahnya, tapi ingin memastikan apakah masih seperti itu atau sudah terwujud werewolf atau gimana, enggak tahu. Nazar boleh. Taib, ternyata ketika nazar, apakah nazar itu sama dengan khitbah? Tidak. Kalau di Arab dan asalnya adalah, nah ini sebagian orang Arab dan sebagian ulama mengatakan nazar itu baru dilakukan setelah khitbah, menyatakan keinginan untuk menikah dengannya. Itu. Jadi khitbah itu adalah al-ikhbaru bi iradatihi an-nikah iyaha. Itu adalah khitbah syar'iyah. Khitbah adalah mengabarkan minatnya dia kepadanya untuk nikah. Itu adalah khitbah. Simpel kayak gitu itu. Jadi enggak seperti khitbah versi Indonesia, Pak. Iya. Lamar versi Indonesia bawa keluarga besar. Seserahan semobil. 3 mobil pakai lampu hazard semua. Itu lamar versi Indonesia. Ya? Apa? Kadang tuh yang norak kayak gitu tuh. Baru lamar norak, gitu kan? Terus ada foto prewed, ya. Norak. Ana katakan Ya, bukan norak sih, emang itu tradisi keluarga-keluarga kita ya. Tapi itu termasuk ifrat bagi ana ya. Walaupun dulu ana melakukannya. Tapi setelah ana ngerti esensi nikah, itu ifrat. Berlebihan. Sejujurnya, jujurli ya. Nah, kalau misalnya seperti nazar, dia nazar. Nah, ketahui nazar itu bukanlah suatu perbuatan yang wajib untuk melazimkan apa? Ada pernikahan setelahnya. Justru nazar itu kan tujuannya untuk memastikan dia jadi apa enggak? Dia lanjut apa enggak? Dia lanjut apa enggak, gitu kan? Jadi diperbolehkan seorang pria untuk memutuskan niat setelah nazar, nggak masalah. Nggak mesti langsung. Hah? Enggak gitu juga. Boleh mikir dulu kan, nazar gitu. Terus mempertimbangkan berapa hari gitu. Dan ketika memang orang pengen niat untuk menikah dengannya, diperbolehkan nazar berkali-kali, itu boleh. Nazar berkali-kali boleh, baik dalam satu majelis berkali-kali ataupun dengan mengadakan beberapa kali majelis, boleh. Dengan syarat menazar berulang tersebut untuk mentasbit dan mentakkid dirinya supaya menikah dengannya. bukan nazar karena memang cuman pengen deket-deket aja, enggak. Tadi maksud dari nazar berulang-ulang itu adalah untuk mentasbit, mengokohkan azam dia. Jadi dalam satu majelis, misal sejam di rumahnya, berkali melihat lagi, terus ngeliatin lagi, terus pas dia ngeliat, melihat saling mandang, terus saling malu gitu. Karena masing-masing punya wajah yang jelek misalnya. Berkali-kali apa enggak cukup, bisa begitu pertama datang dan lihat tuh, tadi bisa melihat wajahnya, lihat rambutnya, terus mungkin depan lihat lagi. Iya. Kadang enggak cukup, Pak. Sebagian orang enggak cukup. Harus meyakinkan dirinya, mungkin dia punya pilihan lain tapi dia pengen yang ini gitu loh. Jadi apa sih benefit yang lebih dari melihat wajahnya gitu? Iya. Benar, Pak. Boleh. Iya. Memang kadang kita mengatakan apa enggak cukup sekali doang. Mungkin kalau kita kemudian melakukannya, kadang-kadang kita merasa enggak cukup sekali, Pak. Maka boleh datang lagi, selama tidak menggunakan fitnah boleh datang. Ya, kalau diperbolehkan datang lagi ya, datang lagi. Ya. Besok bukan depan mau datang lagi ya. Mau ngapain, Mas? Maaf, mau nazar lagi. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Dikira kalau datang lagi itu berarti ngapel. Enggak, nazar lagi. Nazar lagi. Lihat lagi. Ayahnya kemudian mentak dim ini. Silakan lihat lagi. Tapi bukan teman jenang mata atau ya? Enggak. Kalau memang di hatinya ada keinginan pengen sama dia. Iya. Sebutuhnya aja. Sekuatnya apa supaya dia sampai kuat azamnya baru udah. Nanti nazar full. Pas sudah nikah. Nazar full itu. Kalau dalam waktu hampir bersamaan nazar dua orang ada dua calon gitu, Pak. Ini Pak Ade ada sesuatu dari pertanyaan ini atau gimana, Pak? Enggak, soalnya beliau enggak, jangan-jangan sedang ini nih. Iya sih, ilmu, dan ilmu itu diamalkan, diamalkan bukan sekarangnya ya, Pak. Mungkin ada orang yang pengen melihat apa tahu kabar tadi lebih dari satu orang, tapi ada dua calon memang. Dua perempuan. Iya. Iya. Milih itu, Ustaz. Tadi kan mempertimbangkan. Iya, satu belum mantap tuh, satu lagi mungkin yang lain itu. Kalau memang dia punya rohbah dan keinginan kepada keduanya, boleh. Tapi kan dia hanya bisa satu. Cuman dia mempertimbangkan mana yang lebih cocok gitu loh. Nah, ini boleh dalam kondisi ini ya. Tapi kalau misalnya enggak ada keinginan kepada keduanya, cuman apa ya? Ada sebagian ikhwan yang memang ahli nazar. Abu nazar. Yaitu pasang banyak dulu deh gitu loh. Pasang banyak dulu. Dan ada kayak gitu, ada. Masang banyak. Bisa dosa. Karena dia apa? Banyak, bahkan ada yang lebih dari 4 dalam satu tahap hidupnya, apa namanya? Bukan momentum ya. Satu tahap hidupnya gitu loh. Dalam pencarian dia sekaligus pasang di Cipayung ada, di Cilangkap ada, di Setu ada, di Jatimurni ada, di Jatirhayu ada, di Jatiranggon ada misalnya. Itu. Dan dia nazarin semua tuh. Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin benar ini orang. Kenapa? Karena di antara syarat diperbolehkan nazar adalah ada rohbah dan keinginan untuk menikahinya. Kalau dua masih mungkin lah, masih ihtimal mungkin lah, karena pengen keduanya, cuman kan harus pilih salah satunya. Jadi meyakinkan dulu dirinya mana yang ini. Dia bulak sini, balik sini, sini lihat dulu. Oh, ternyata ini lebih baik. Dah, yang ini putus. Dah, ini lanjut. Gitu, Pak. Tapi kalau Abu Nador itu enggak. Dia pasang di mana-mana. Biro jodoh juga pasang. Iya. Nah, yang seperti ini berarti dia main-main. Walaupun memang betul dia pengen nikah, tapi banyak yang di Nador seperti enggak benar. Gitu. Adapun kalau dua tadi mungkin masih maklum, kalau memang kondisi dia memang dua-duanya bagi dia menarik dan dia pengen kepada keduanya, kalau bisa dua-duanya lanjut full dua-duanya lanjut dua-duanya, masya Allah, ana dukung. Tapi nanti setelah ana udah bisa, kalau sekarang jangan. Ana dulu. Gitu. Nah, berarti Pak. Iya. Fastabiqul khairat lah Pak. Dalam kebaikan itu, ibadah itu fastabiqul khairat. Jangan nunggu orang lain Pak. Ya, begitu Pak. Ustaz, ya? Kalau untuk akad salam tadi, kalau di tafsir tersebut kan baru cuma Allah memberikan kriteria, belum ada transaksi. Itu kan baru Allah memberikan, tapi yang begini, begini, begini, dia belum ada transaksi jual beli orang itu ke sapi. Enggak diceritakan transaksinya. Enggak diceritakan transaksinya. Ya di sini mungkin entah mereka tabarru ngumpulin duit atau gimana, enggak tahu. Ya, tapi yang penting ketika itu dipesan duit sudah ada gitu. Jadi ada yang mencarikan mungkin ya, enggak tahu. Al-muhim di sini menunjukkan akad salam terhadap hewan penting. Oh, sementara hewan boleh. Karena Abu Hanifah itu Abu Hanifah dan yang semisalnya tidak mensahkan itu karena terjadinya ghoror yang sangat banyak kalau misalnya hewan. Karena hewan kan bukan benda padat, melainkan kan tumbuh. Maka terjadi ghoror yang banyak. Itu takutnya. Begitu. Emang poinnya di mana yang antum maksud poinnya? Kalau misalkan transaksi antara penjual dan pembeli kan, yeah. Yang begini begini begini pesenin kan langsung dikasih uangnya cash. Bulan lagi ya. Tempo ini kan enggak baru Allah memberikan. Ya di sini tidak ada. Begini. Hanya deskripsi saja. Memang hadis tadi ayat-ayat Al-Baqarah ya surat tentang sapi itu tidak bisa begitu saja independen bisa jadi dalil akad salam, enggak bisa. Tetapi untuk mengcounter pendapat mengklarifikasi pendapat jumhur terhadap pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, bisa dari segi deskripsinya. Tapi kalau secara mustaqil independen untuk menetapkan bahwa saya ini dalil akad salam masih belum full, karena di situ tidak disebutkan adanya akad salam, ya kan? Tidak ada enggak disebutkan uang kan di situ? Enggak disebutkan juga tenggat waktu kapan, bahkan majhul di situ kan waktunya kapan. Wallahu alam, ya, seperti itu. Kan langsung diketemu sama petani, ya. Iya. Iya. Iya, dalam waktu yang singkat karena mayatnya kan ditungguin ini mayatnya. Iya. Sahih. Ana enggak tahu apakah mayat ketika itu cepat membusuk atau enggak tahu, kan bisa jadi mayat ketika zaman Bani Israil agak lama membusuknya, bisa jadi. Bisa jadi enggak kayak sekarang kan? Makanan aja kan di zaman Bani Israil dulunya makanan tidak basi. Tapi karena pelanggaran yang mereka lakukan, akhirnya makanan jadi makanan basi itu sekarang gara-gara Yahudi itu. Iya. Dulunya enggak basi makanan. Nah, tapi ada hikmahnya sih. Kalau makanan enggak basi-basi, ntar enggak ada recycle, enggak ada ini dong. Iya. Ntar gorengnya Pak Ade enggak ini. Iya. Bisa buat sebulan. Ntar belinya banyak sekalian, taruh sini bala-balanya. Iya. Tapi ini udah jam 7 lebih, kayaknya kita sampai sini aja. Dan juga karena Mas Agam udah melipat meja, kayaknya nyuruh anak selesai aja. Ya. Bukan melipat meja, udah napas saat gitu maksudnya. Iya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.